Kita telah membaca beberapa bimbingan dan fatwa Syekhuna Al-Allamah Al-Mujahid Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah tentang hal yushtarat iqamatul hujjah fi at-tabdi', apakah dipersyaratkan adanya iqamatul hujjah dalam hal tabdi'? Makna dipersyaratkan, kalau tidak ada iqamatul hujjah berarti tabdi' tersebut tidak sah. Apakah demikian? Nah, sebelum kita melanjutkan, perlu antum ketahui ya ikhwan, bahwa masail yang kita baca ini bukan masail yang sifatnya di atas kertas pembahasan di dalam kitab tanpa ada waqi'nya, tanpa ada realitanya. Ini terjadi. Walhamdulillah, antum dengan kesibukan thalabul ilm di ma'had ini mungkin belum pernah mendengar masail seperti ini. Namun ternyata dalam realitanya syubhat seperti ini beredar ya ikhwan. Nah, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Ini pertanyaan diajukan kepada Syekh Narabi' di Mekah, di Madinah, orang-orang di Jami'at Ummul Qura, di Jami'ah Islamiyah dan yang lainnya, ada dari kalangan Ahlul Bid'ah wal Hizbiyyin yang terus berbicara seputar ini. Nah, kalau subhanallah suatu waktu antum diberi kesempatan menjadi da'i di suatu daerah, di suatu kota, antum diberi kesempatan belajar thalabul ilm di luar, kemudian antum bergaul dengan macam-macam manusia, ternyata antum mendapati syubhat-syubhat seperti ini, ketika antum tidak berbekal dengan ilmu dan bimbingan ulama, akan keseret dengan syubhat-syubhat itu. Pulang ke Indonesia sebagai da'i atau sebagai ustaz dengan penuh syubhat di benda antum. Nah, intabihu. Nah, barakallahu fikum. Dan ini sudah diajukan kepada Syekh sebagai pertanyaan. Kalau kita ingin tahu betapa besarnya faedah ini dan betapa pentingnya, antum bisa membayangkan bahwa masalah ini ada di hadapan kita yang sedang kita bahas. Sementara kita sedang sibuk bagaimana caranya bisa menghubungi ulama untuk mendapatkan jawabannya. Kalau seandainya di majelis ini sekarang permasalahan gini, kita telpon kepada Syekh Rabi untuk mengajukan pertanyaan ini, orang akan tahu bahwa ini penting dan Syekh Rabi sudah berfatwa ketika di ma'had malam ini tanggal sekian. Sekarang sudah tersedia, sudah terbukukan, kita mendapatkan faedah ini. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ini suatu yang mahal, sesuatu yang mahal. Barakallahu fikum. Dalam permasalahan ini, Syekh sudah menjawab bahwa ahlul bid'ah dalam permasalahan iqamatul hujjah ini, atau pihak-pihak dalam permasalahan iqamatul hujjah ini dalam hal tabdi' terbagi menjadi beberapa bagian. Yang kesimpulannya ada 3 bagian. Bagian pertama, Syekh menjelaskan yaitu dari kalangan ahlul bid'ah yang memang jelas-jelas ahlul bid'ah, baik yang berakidah syiah rafidah atau berakidah al-khawarij, berakidah al-jahmiyah, al-qadariyah, al-murji'ah. Maka yang seperti ini, la yushtarat iqamatul hujjah. Begitu salaf membimbingkan kepada kita. La yushtarat mada iqamatul hujjah. Terapannya bagaimana? Contohnya di negeri kita, Abu Bakar Ba'asyir, Imam Samudra, nah, dan yang semisalnya, atau Sa'id Agil Siraj, ya, atau semisal Jalaluddin Rahmah Asy-Syi'i. Enggak ada kemudian yang mengatakan, ya akhi enggak boleh kita mentabdi' dia sebelum iqamatul hujjah. La. Ini sudah mulai keluar dari manhaj salaf. Dengan tegas kita menyatakan Jalaluddin Rahmah mubtadi'. Kemudian Abu Bakar Ba'asyir mubtadi'. Dan yang semisal mereka. Ha'ula mubtadi'ah. Kenapa? Karena mereka telah mengusung bid'at kubra min akidat al bid'at rafdi wa bid'at al khawarij dan yang semisalnya. Nah, bid'atul i'tizal, bid'atul jahmiyah. Nah, barakallahu fikum. Ini al-qismul awal. Al-qismul tsani, bagian kedua yang sudah Syekh sebutkan. Bagian pertama sudah paham? Siapa mereka? Dilalul Haq. Al-Khawarij. Bas. Naam. Labas. Ahsanta barakallahu fik. Naam Abu Luqman. Yang pertama. Yang bid'ahnya bid'ah kubra dari ahlul bid'ah al-kubra seperti al-Rafidhah, wal-Khawarij, al-Murji'ah, al-Mu'tazilah, al-Jahmiyah. Maka yang seperti ini salaf dengan tegas mengatakan tidak ada iqamatul hujjah. Nah. Kemudian yang kedua, man huwa min ahli sunnah. Tabihu, min ahli sunnah. Waqa'a fi bid'atin wadihah. Terjatuh pada bid'ah yang memang jelas itu adalah bid'ah. Seperti apa? Syekh memberi permisalan. Ka al-qaul bi khalqil Qur'an. Seperti keyakinan akidah bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ini contoh. Ada ahlus sunnah jatuh pada akidah ini. Ini enggak butuh iqamatul hujjah. Langsung dikatakan mubtadi'. Kenapa? Karena bid'ahnya bid'ah kubra wadihah. Awil qadar, jatuh pada akidah al-qadariyah, mengingkari takdir. Nah, ini juga tidak perlu iqamatul hujjah. Aw ra'yal khawarij. Nah, mengkafirkan wulatil umur, mengajak manusia untuk menentang dan memberontak kepada waliil amr. Bid'atul khawarij. Nah, ini juga enggak perlu iqamatul hujjah. Kenapa sebabnya? Karena bid'ahnya apa? Wadihah. Syekh memberi permisalan dalam hal ini. Setelah menukil pernyataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Nah, yang sempat kita bacakan pada malam hari itu. Qala, kata Syekhul Islam. Wa man awwa min hadhihil qasas. المعروفة التي ذكرها الخلال في كتاب السنة وغيره في مسألة اللفظ والجبر. Ini sudah kita baca. Di antara kisah yang ma'rufah dalam permasalahan ini, yakni tabdi' terhadap ahli sunnah yang jatuh kepada bid'ah wadihah. Tabdi' bid'ah kubra wadihah. Nah, tidak dipersyaratkan iqamatul hujjah. Harus kita datang nasihatin dulu, kirim surat dulu kepada dia. La. Nah. Jangan ada kemudian di antara kita yang mengatakan, "Loh, anu Ustaz, kan di antara hikmah itu kita harus iqamatul hujjah dulu." Kita ini barakallahu fikum, dengan kejahilan dan keterbatasan ilmu yang ada pada kita, enggak boleh menentang bimbingan salaf. Was-salaf arham wa ahkam wa a'lam. As-salaf, mereka lebih hikmah, lebih berilmu dan lebih sayang kepada umat ini. Nah, fahadha Syekhul Islam kadzalik. a'lam wa ahkam wa arham. Nah, jangan sampai kita memposisikan diri kita saingan bagi Syekhul Islam bin Taimiyah. Nah, Syekhul Islam mengatakan begini, iya tapi kan. Jangan, ya talabatul ilm, fa innahu minal kibr wa adam at-tawadhu, tidak mengerti tentang kadar dirinya. Nah, kenapa Anda tekankan seperti ini? Tidak sedikit dari talabatul ilm, mentang-mentang dia sudah berada di Jami'ah Islamiyah, nah, atau sudah belajar di masyayikh di Yaman, berani berbicara mendahului ulama, mengedepankan ra'yunya di atas nasihat dan bimbingan ulama. Kata Syekhul Islam seperti itu, maka Syekh Rabi mensyarah, aqul, kata Syekh, yushiru rahimahullah ila tabdi'i a'immatis sunnah man yaqul lafzi bil Qur'ani makhluk. Beliau, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, mengisyaratkan kepada tabdi', ya, para ulama ahli sunnah, barang siapa yang mengucapkan lafzi bil Qur'an makhluk. Barang siapa yang mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk. Kenapa? Li'annahu yahtamilu haqqan wa batilan. Karena ucapan ini mengandung kemungkinan hak dan di waktu yang sama mengandung kemungkinan batil. Nah, maka ulama mentabdi'i mereka ini. Nah, kemudian disebutkan di antara permisalan mereka, tokoh-tokoh yang ditabdi', walaupun mereka dahulunya ahli sunnah, semisal Ya'qub bin Syaibah. Qala Az-Zahabi rahimahullah dalam siar A'lam Nubala, dalam kitabnya siar A'lam Nubala, qala Ahmad bin Kamil Al-Qadhi, kana Ya'qub bin Syaibah min kibar ashabi Ahmad bin Al-Mu'adzil wal Harith bin Miskin faqihan sariya wa kana yaqifu fil Qur'an. Ya'qub bin Syaibah adalah salah satu pengikut Ahmad Al-Mu'adzil, yakni di apa, fikih atau mazhab Maliki. Dia adalah seorang yang faqih, kata Az-Zahabi. Sariyan, seorang yang mulia, Ya'qub bin Syaibah. Nah, kemudian berkata Abu Bakar Al-Marwazi, azhara Ya'qub, masih nukilan dari Al-Imam Adz-Dzahabi. Al-Imam Adz-Dzahabi menukil pernyataan Al-Imam Abu Bakar Al-Marwazi, qala azhara Ya'qub bin Syaibah al-waqfa fi dhalika al-janib min Baghdad, fahadzara Abu Abdullah minhu. Bahwa Ya'qub bin Syaibah menampakkan akidah atau manhaj al-waqf dalam hal Quran dari negeri Baghdad. Maka Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal mentahzir orang ini. Apa yang dimaksud dengan al-waqf? Kita pernah belajar usulus sunnah. Al-Imam Ahmad, nah ini praktekkan ya ikhwan. Ha? Berkata Al-Imam Ahmad rahimahullah, wal-Qur'anu kalamullah wa laysa bimakhluq wa la yad'uf an yaqula laysa bimakhluq. Al-Qur'an dalam keyakinan ahlus sunnah adalah kalamullah dan bukan makhluk. Jangan dia merasa lemah kemudian berhenti untuk mengatakan laysa bimakhluq. Hanya cukup mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Qul laysa bimakhluq. Dia tawakuf. La. Anda mengatakan Al-Quran kalamullah. Qul ya akhi, laysa bimakhluk. Kenapa sampai seperti ini? Nah, kenapa harus mengatakan laysa bimakhluk? Sebagian orang mungkin mengira, kenapa sih enggak cukup dengan mengatakan Al-Quran kalamullah? Karena syubhat itu berkembang ya. Berkembang, terus berkembang, berkembang. Dimodifikasi lagi. Syubhat itu, bid'ah tersebut. dikemas dengan kemasan baru. Maka ulama mengikuti perkembangan tersebut. Nah, pernah kita sampaikan di majelis ini pula bagaimana al-ikhwanul muslimun dengan bid'ah-bid'ahnya telah usang, dibantah oleh ulama. Ucapan dan slogan-slogan mereka telah terungkap, umat langsung tahu ini bid'ah, ini akidahnya ikhwanul muslimin, sudah. Tapi tokoh-tokohnya atau orang-orang yang semadhab dengan mereka melakukan upaya pengemasan dengan kemasan baru, dikemas ulang. Nah, muncullah orang semacam Ali Al-Halabi, Abu Hasan Al-Ma'ribi, dan yang semisalnya. Nah, Abdurrahman Abdul Khaliq sebelum itu. Nah, Al-Imam Ahmad melanjutkan. Rahimahullahu ta'ala. Wa man qala bil lafzi wa ghairihi wa man waqafa fihi. Dan barang siapa yang mengucapkan berkeyakinan lafzi bil Quran makhluk, dan orang yang tawakuf tidak mau mengatakan Al-Quran laisa bi makhluk, cukup mengatakan kalamullah. Faqala, kata Imam Ahmad, ditafsirkan. Bagaimana bentuk tawakuf? La adri makhlukun aw laisa bi makhluk wa innama huwa kalamullah. Fahadha sahibu bid'ah. Mithlu man qala huwa makhluk. Sesungguhnya orang yang seperti ini, yang hanya mengatakan kalamullah, ana enggak tahu itu makhluk atau bukan, ya akhi, sudah cukup. Maka ini, kata Imam Ahmad, sahibu bid'ah. Mithlu man qala innal qur'ana makhluk. Sama persis hukumnya dengan orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Demikian Imam Ahmad wa a'immah pada masa itu. Rahimahumullah. Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, man qala lafzuhu bil Qur'an makhluk fahuwa jahmiyun. Wa man sakata wa lam yakul makhluk fahuwa jahmi. Hakadha qala Ahmad bin Hanbal. Subhanallah. Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, barang siapa yang mengatakan berkeyakinan lafzuhu bil Qur'an adalah makhluk, maka dia adalah jahmi. Padahal Jahmiyah itu siapa? Yang mengatakan Al-Quran makhluk bukan kalamullah. Ini orang ini mengatakan, la, Al-Quran kalamullah. Lakin lafzi bil-Quran makhluk. Kata Al-Barbahari, fahuwa jahmiyun. Wa man sakat, walam yakul makhluk. Barang siapa yang diam, berhenti, Al-Quran kalamullah, tidak mau mengucapkan itu bukan makhluk, fahuwa jahmiyun. Miyun. Hakadha qala Ahmad bin Hanbal. Subhanallah. Mengikuti jejak salafnya. Tidak mentang-mentang Berbahari seorang yang jenius, yang pandai, yang hafid, kemudian mencoba menentang mazhab salaf. La. Mengikuti jejak salaf. Begitu juga Al-Ajurri. Begitu juga Ibnu Battah. Nah. Barakallahu fikum. Dan yang lainnya dari a'immatu as-sunnah. Nah, kemudian Al-Imam Abu Bakar Al-Marwazi Al-Maruzi rahimahullah melanjutkan, waqad kana al-mutawakkil amara Abdurrahman bin Yahya bin Khaqan an yas'ala Ahmad ibn Hanbal amman yuqallid al-qadha, amman yuqallad al-qadha. Dahulu al-khalifah al-mutawakkil setelah al-ma'mun, al-mu'tasim, kemudian al-wathiq billah, yang semuanya itu adalah berada di atas akidah Jahmiyah, dan Al-Imam Ahmad dipenjara pada tiga masa khilafah ini tadi, baru dibebaskan pada masa khalifah al-mutawakkil ala Allah. Maka al-khalifah memerintahkan kepada Abdurrahman bin Yahya bin Khaqan untuk menanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang siapa-siapa yang boleh dijadikan sebagai qadhi di kekhilafahan dia, kepemerintahan dia. Siapa dari tokoh-tokoh yang boleh jadi qadhi, jadi hakim, siapa yang tidak boleh? Yang ditanya siapa? Al-Imam Ahmad. Subhanallah, as-sabr ya ikhwan. Enggak merasa kecil hati karena dia di penjara, tidak merasa kecil hati karena banyaknya orang yang terpengaruh dengan madhab batil tersebut. Tetap kokoh. Sampai Allah beri jalan keluar dan Allah angkat derajatnya. As-sabr. Alal manhaj. Nah. Sampai sang khalifah pun mengirim utusannya. Tolong tanyakan kepada Ahmad bin Hanbal. Siapa dari deretan nama-nama ini yang boleh jadi qadhi dan siapa yang tidak boleh? Maka Abdurrahman bin Yahya bin Khaqan sebagai utusan khalifah menemui Al-Imam Ahmad rahimahullah. Qala fasa'altuhu an Ya'qub bin Syaibah. Maka aku bertanya tentang Ya'qub bin Syaibah. Kenapa ditanya? Karena dia seorang yang faqih. Faqih. Mengerti ahkam al-fiqh wa usulul fiqh. Berilmu. Seorang yang mulia. Akhlaknya, ibadahnya. Ditanyakan oleh Abdurrahman bin Yahya bin Khaqan. Kepada Imam Ahmad atas perintah khalifah. Maka jawaban Imam Ahmad. Mubtadi'un sahibu hawa. Dia adalah mubtadi' sahibu hawa. Pengekor hawa nafsu. Logikanya dia. Gak ada yang mengatakan misalkan Ibnu Rahawe ataupun yang lainnya lah mestinya kita iqamatul hujjah dulu, jangan-jangan dia mau tobat jan abadan. Karena bid'ah yang dia jatuh padanya bid'atun kubra wadhiha. Maka diterima oleh khalifah, diterima oleh ulama pada waktu itu vonis al-Imam Ahmad rahimahullah. Nah, subhanallah ya ikhwan. Kemuliaan itu memang datang dengan sebab at-tamassuk bidinillah. Bukan mencari ridha manusia, bukan khawatir orang tidak simpati badannya. Nah, subhanallah dihadapkan kepada Imam Ahmad deretan nama-nama orang. Disebut fulan mubtadi', fulan mubtadi', fulan sunni, fulan boleh jadi qadhi, fulan subhanallah. Dia lebih tinggi dari sang khalifah. Al-Imam Ahmad lebih tinggi daripada sang khalifah. Khalifah butuh kepada beliau. Nah, ini adalah jenis kedua. Man min ahli sunnah waqa'a fi bid'atin wadihatin. Wadih bahwa itu adalah bid'ah. Nah, kemudian yang ketiga Syekh Rabi menyatakan. Man kana min ahli sunnah wa ma'rufun bitaharri al-haq wa waqa'a fi bid'atin khafiyah. Fahadha in kana qad mata fala yajuz tabdi'uhu bal yudhkar bil khair wa in kana hayyan fayunasah wa yubayyan lahul haq wala yutasarra fi tabdi'ihi wa in asarra fayubadda. Kata Syekh, jenis yang ketiga adalah dari kalangan ahli sunnah yang memang dikenal sangat berhati-hati ya dalam mencari kebenaran, dalam membahas ya permasalahan, kemudian dia jatuh kepada sebuah bid'ah khafiyah, bukan bid'ah wadhiha, bid'ah khafiyah. Dia bid'ah tapi khafiyah, masih membutuhkan penguraian untuk sampai dia tahu bahwa itu adalah bid'ah. Kata Syekh, kalau yang seperti ini, kalau dia sudah meninggal dunia, sudah wafat, maka tidak boleh di tabdi', tidak boleh dikatakan dia mubtadi', bahkan disebutkan kebaikan-kebaikannya. Nah, tapi kalau dia masih hidup, maka dinasehati. Dengan kata lain, iqamatul hujjah itu tadi. Dinasehati. Nah, dijelaskan kepada dia al-haq, dan bahwasanya yang dia ucapkan, yang dia yakini itu adalah sebuah bid'ah dengan dalil-dalilnya. Wala yutasarra fi tabdi'i, enggak boleh terburu-buru untuk mentabdi' dia. Fa in asarra yubadda. Kalau dia terus enggak peduli dengan nasihat ya, maka di saat itu baru ditabdi'. Nah, berarti ada tiga golongan ini tadi. Oleh karena itu Syekh mengakhiri nasihatnya ini atau jawabannya dengan wa ala kulli hal la yajuzu itlaq ishtirat iqamatil hujja li ahli albid'i umuman wala nafyu dzalika. Maka kata beliau, tidak boleh mempersyaratkan iqamatul hujjah secara mutlak untuk seluruh ahlul bid'ah secara umum tanpa dirinci, ya, dan tidak boleh menafikan pula secara mutlak iqamatul hujjah. Jadi iqamatul hujjah itu harus diterapkan pada sebuah kondisi dan tidak dipersyaratkan pada kondisi yang lainnya. Kapan dipersyaratkan? Kalau orang yang jatuh kepada bid'ah itu adalah seorang ahli sunnah, kemudian bid'ah yang dia jatuh padanya adalah bid'ah khafiyah, bukan bid'ah wadihah, maka dipersyaratkan adanya iqamatul hujjah. Baik nasihat secara langsung atau melalui surat dan yang semisalnya. Utusan, ya, untuk iqamatul hujjah. Tapi kalau ahlus sunnah, orang yang di atas kebaikan jatuh kepada bid'ah yang wadihah, maka tidak dipersyaratkan iqamatul hujjah. Boleh untuk iqamatul hujjah, tapi bukan persyaratan untuk kemudian tabdi terhadap orang itu dinyatakan batal karena tidak ada iqamatul hujjah. La. Kalau ada yang mampu melakukan iqamatul hujjah, maka boleh, tapi bukan persyaratan. Yang pertama tadi siapa? Yang memang jelas-jelas ahlul bid'ah. Nah, karrafidah wal khawarij wal murji'ah wal qadariyah. Yang seperti ini yubadda'. Nah, tanpa al-munasaha atau iqamatul hujjah. Ini faedah yang bisa kita dapat dari jawaban beliau tentang ishtirat iqamatul hujjah. Ada yang perlu ditanyakan sebelum kita pindah ke masalah lain? Nah, fadal. Golongan yang ketiga ini semisal Alil Halabi. Ketika dia mulai jatuh kepada bid'ah, yang sebenarnya bid'ah itu yang dia jatuh kepadanya masail, yakni khafiyah, bid'ah khafiyah, tetapi ujung-ujungnya jatuh kepada bid'ah kubra, bid'ah wadihah, maka ulama berusaha menasihatinya. Dilakukan nasihat tersebut. Al-Lajnatul Da'imah memberikan nasihat dalam bentuk tulisan. Syekhuna Rabi' memberikan nasihat baik lisan maupun tulisan. Namun ternyata dia memang la'ab. Alil Halabi. Dan terus musir bersikeras di atas kebid'ahannya. Maka di saat itu ulama mentahdir dan mentabdi' dia. Semisal juga Abdurrahman Abdul Khaliq. Abdurrahman Abdul Khaliq dulu kawan Syekh Rabi, kawan Syekh Mukbil, berdakwah bersama kemana-mana, keliling. Nah, ke Sudan, ke berbagai negara. Dakwah bareng-bareng, teman belajar. Ya kayak antum ini sekarang. Na'udzubillah, jangan dikira bahwa dari majelis ini kita enggak akan keluar mubtadi', jangan merasa aman. Barakallahu fikum. Abdurrahman Abdul Khaliq sama-sama belajar kepada Syekh bin Baz. Sama-sama belajar dengan Syekh Rabi, dengan kepada Syekh Al-Albani. Sama-sama belajar di hadapan Syekh Muhammad Amin Syengqiti, penulis kitab Adwa'ul Bayan. Kurang apa? Nah, sekarang dia menjadi mubtadi' kabir. Yad'u ila manhajil khawarij. Nah, barakallahu fikum. Jangan merasa aman dari kemungkinan jatuh kepada bid'ah dan hizbiyah. Ana wa antum semuanya berdoa kepada Allah, minta keselamatan. Dari sini kita semakin faham maksud doa Nabi. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Barakallahu fikum. Nah, faham ya? Contohnya sudah dua. Cukup. Yang sekarang aja, jangan yang dulu. Nah, biar kita tahu zaman kita. Nah, baik, kita pindah ke faedah yang berikutnya. Nah, kebetulan ada pertanyaan, jawabannya dijawab langsung oleh Syekh bin Baz, ya akhi. Masya Allah. Ini yang menulis pertanyaan. antum mendapatkan jawaban dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Nah, nikmat enggak? Enggak perlu telepon ke Saudi ya, duduk kering, dengarkan tegang Syekh ngangkat apa enggak ngangkat teleponnya. Terus nah, mengikuti. Ah, sekarang sudah dijawab. Tentang orang-orang awam dari kalangan ahlul bidah yang jelas enam, apakah mereka juga dikatakan sebagai ahlul bidah? Nah, barakallahu fikum. Ada sebuah pertanyaan diajukan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, mata yutlaqu ala asy-syakhs annahu mubtadi'. Lengkapnya pertanyaan ini, hal kullu man yaf'al al-bid'ata yusamma mubtadi'an? Apakah semua pihak yang melakukan sebuah bid'ah kemudian dinamakan dia sebagai mubtadi'? Wa mata tutlaq kalimatu mubtadi' ala syakhs, dan kapan boleh disematkan kalimat atau vonis mubtadi' kepada seseorang? Al-jawab Syekh Abdul Aziz bin Baz, al-asl, kata beliau, wa ma yusamma anna man fa'ala bid'ah yuqalu lahu mubtadi'. Nah, anna man fa'ala bid'atan yuqalu lahu mubtadi'. Hadha al-asl, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz. Hadha huwa al-asl. Wa man fa'ala bid'atan yuqalu lahu mubtadi'. Nah, kemudian beliau merinci. Lakin, idza kana jahilan yu'allam. Kalau dia jahil, maka diberitahu bahwa keyakinan dia, akidahnya dia adalah keyakinan bid'ah. Diberitahu, kata beliau. Wa mata taba la yusamma mubtadi'an. Kapan dia mau bertaubat setelah mendengarkan nasihat dan sampai kepadanya ilmu, maka tidak boleh atau tidak diberi nama sebagai mubtadi'. Wa idza asarra yusamma mubtadi' ala hasbi bid'atihi. Kalau dia bersikeras di atas bid'ahnya walaupun sudah dinasehati, maka dia mubtadi'. Ada orang jahil bersama jamaatut tabligh. Gimana? Dikatakan dia mubtadi'. Nasehatin dulu. Ya akhi, jamaatut tabligh itu berada di atas bid'ah karena mereka berada di atas tarekat Naqsyabandi. Nah, mereka tidak berdakwah kepada tauhid. Mereka membiarkan berbagai kesyirikan. Amalan-amalan mereka dipenuhi dengan khurafat. Nah, kalau menerima, alhamdulillah. Kalau enggak menerima, la ya akhi, ana tetap bersama jamaah tabligh, antum ini pemecah belah umat. Sudah, maka diberi nama apa? Mubtadi'. Nah, bisa difahamin ya ikhwan? Qala rahimahullah. Kemudian Syekh memberi contoh. Wa idza asarra yusamma mubtadi' ala hasbi bid'atihi. Kalau dia bersikeras tidak mau mendengarkan nasihat tersebut, maka dia diberi nama sebagai mubtadi' sesuai dengan bid'ah yang dia lakukan. Falladhi yusirru 'alal ihtifal bil maulid aw bil mawalidil ukhra yusamma mubtadi' hatta yatub. Orang-orang yang masih tetap bersikeras melakukan peringatan maulid ya. Nah, siap. Sekarang bulan Rabiul Awal. Nah, atau peringatan-peringatan lainnya ya, yang beda, maka dia diberi nama sebagai mubtadi' sampai bertaubat. Kata siapa ini? Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Walladhi yusirru 'alal bina' 'alal qubur was-shalah 'indal qubur aw bina'al masajid 'alayha aw qira'at al-kutub 'alayha yusamma mubtadi'. Barang siapa yang masih bersikeras untuk membangun di atas kubur-kubur. Nah, dan melakukan sholat di kubur. Atau membangun masjid di atas kubur. Atau melakukan bacaan-bacaan ya, tertentu di atas kubur. Maka dia diberi nama mubtadi'. Wa hakadha man fa'ala al-bid'ah allati harramaha Allah yusamma mubtadi'. Nah. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa yaqulu alaihi salatu wassalam fil hadithis sahih fi khutbatil jumu'ah amma ba'd fa inna khairal hadith kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun fal muslim yamtazilu amra rasul sallallahu alaihi wasallam wa yu'ayyidu ma fa'alahu alaihi salatu wassalam wa yahdhar minal bid'ah wa yusamma ahlaha aw ahluha mubtadi'in hatta yatubu ila Allah azza wa jal wal jahil yu'allam wa man taba taballahu alaihi. Setelah menyebutkan dalil-dalil yang antum insyaallah faham maknanya, kemudian beliau menegaskan bahwa seorang muslim wajib untuk mempraktekkan, mengamalkan perintah Rasul dan mendukung apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta mewaspadai atau mentahzir wa yuhadzir minal bid'ah, dan mentahzir dari berbagai bid'ah, serta diberi nama para pelaku bid'ah tersebut dengan mubtadi'in sampai mereka bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sementara orang yang jahil dinasehati, diberitahu dengan ilmu, barang siapa yang bertobat maka Allah menerima taubatnya. Bisa difahami? As-sail? Nah, kita pindah ke permasalahan berikutnya. Pertanyaan, tentang apakah dalam hal tabdi' dipersyaratkan adanya ijma' ulama. Kalau tadi apa? Apakah dipersyaratkan dalam tabdi' apa? Iqamatul hujjah. Kalau sekarang, apakah dipersyaratkan dalam hal tabdi' adanya ijma', kesepakatan, konsensus ulama? Ini syubhat lagi ya ikhwan. Itu sering terjadi, jidal. Di beberapa tempat, di beberapa negara. Dari orang-orang yang senang jidal, senang kalam. Nah, barakallahu fikum. Maka hindarkan jidal. Kalau antum punya masalah, cari fatwa ulama. Kalau antum punya masalah, cari bimbingan ulama. Selesai. Nah, barakallahu fikum. Qala, hal yushtaratu fi jarhi ahlil bid'ah ijma'u ahlil asr am yakfi alimun wahidun faqat. Apakah dipersyaratkan di dalam menjarah ahlul bid'ah adanya kesepakatan ulama di masa tersebut, atau cukup walaupun satu orang ulama saja? Nah, ini sangat penting. Sekarang ini ada syubhat, ya akhi, tentang ihya' turats. Memang betul ada ulama yang mentahdir. Dan itu ulama kita ya akhi. Syekh Rabi, Masya Allah, alim. Muhaddis. Syekh Ubaidil Jabri, Masya Allah, faqih. Nah, tapi di situ ada ulama yang belum mentabdi', belum mentahdir. Ya, maka masalah di masalah istihadiyah, belum ada kesepakatan. Kenapa kita harus ribut? Nah, barakallahu fikum. Ibarat atau ungkapan mereka dalam syubhat ini beragam bentuknya. Ya, beragam bentuknya. Nah, maka Syekh Rabi menjawab pertanyaan ini. Hadhihi minal qawaid al-mumayyi'a al-khabitha, barakallahu fikum. Fi ayyi asrin ishtaratu hadzal ijma'? Wa ma ad-dalil 'ala hadzal syart? Kata Syekh, ini termasuk kaidah-kaidah yang mumayyi'ah, yang membuat umat ini menjadi lemah sikapnya terhadap bid'ah dan kemungkaran. Ini termasuk kaidah-kaidah yang membuat umat menjadi lemah, ragu di dalam menyikapi bid'ah dan ahlul bid'ah. Ini maknanya mumayyi' atau mumayyi'ah. Nah, di masa mana, kata Syekh, mereka para ulama mempersyaratkan adanya ijma' dalam tahzir dan tabdi'? Sebutkan di masa mana? Ada ulama yang mempersyaratkan ini? Nah, coba perhatikan Syekh bagaimana menjawab. dikembalikan kepada ulama. Ada ulama yang mempersyaratkan seperti ini? Salaf? Jawabannya tidak ada. Kedua kata Syekh, "Wa mad dalil 'ala hadzal syart?" Mana ada dalil dari Al-Qur'an atau Sunnah yang menunjukkan tentang benarnya persyaratan ini? Bahwa dipersyaratkan dalam tabdi' untuk kemudian kita menyikapinya, menghajarnya, mentahdirnya apabila sudah ada ijma', kesepakatan ulama. Kalau ulama belum sepakat, berarti tabdi' tersebut belum berlaku. Yang mau mengambil tabdi' silahkan, yang tidak silahkan, jangan berselisih karenanya. Nah, kemudian Syekh menyatakan, "Kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil wa in kana mi'ata syartin." Ucapan beliau ini mengambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga bahkan muttafaqun alaih dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini lengkapnya yang di dalam Sunan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma balu rijalin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah. Kullu syartin laysa fi kitabillah fahuwa batil wa in kana mi'ata syartin." Nah, Rasulullah mengingkari adanya orang-orang yang mempersyaratkan berbagai persyaratan yang tidak ada di dalam Al-Quran. Maksudnya enggak ada dalilnya. Enggak ada isyarat dalam Al-Quran tentang persyaratan tersebut. Nah, kata beliau, kata Rasulullah, seluruh bentuk persyaratan yang diletakkan, padahal dia tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalilnya, maka persyaratan itu adalah batil, walaupun 100 persyaratan yang diletakkan batil. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan adanya persyaratan seperti itu. Sama seperti ini, masalah ijma' dalam tabdi' dan tahdzir terhadap ahlul bid'ah. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menyatakan, "Wa idza jaraha al-Imam Ahmad bin Hanbal aw Yahya bin Ma'in, na'am, jaraha mubtadi'an, aqul la budda an yujmi' a'immatus sunnah fil 'alam kullihim aw kulluhum 'ala anna hadha mubtadi'." Kalau Imam Ahmad sudah mentabdi', seorang ahlul bid'ah, kemudian Yahya bin Ma'in juga memtabdi', kemudian anda akan mengatakan, "Lah, ini dipersyaratkan adanya ijma', harus sepakat dulu ulama tentang tabdi' si fulan ini tadi." Nah, qala Ahmad, "Hadza mubtadi', intaha kulli syai." Al-Imam Ahmad sudah mengatakan fulan mubtadi', selesai. Begitu salah menyikapinya. Seperti tadi nama-nama yang disebutkan. Ketika Imam Ahmad mentabdi' Al-Karabisi, mentabdi' Bishr Al-Marisi, mentabdi' Ya'qub bin Syaibah. Tidak ada satupun ulama di masa itu yang menyatakan ulama belum sepakat. Nah, masih ada ulama lain yang memuji Ya'qub bin Syaibah. Masih ada ulama lain yang menghargai Al-Marisi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, "Hum al-mumayyi'un wa ahlul batil wa du'atus syarr wa ahlus saydi fil ma'il 'akir kama yuqal fala tasma'u li hadhihi at-turahat." Mereka itu yang mengatakan seperti ini, mereka adalah al-mumayyi'un. Siapa al-mumayyi'un? Yaitu orang-orang yang membuat umat atau kaum muslimin menjadi lemah, menjadi ragu, menjadi bimbang di dalam menyikapi bid'ah dan ahlul bid'ah. Fa idza jaraha 'alimun basirun syakhsan yajibu qabulu hadzal jarh. Kalau ada seorang alim yang basir, yang berilmu, nah, menjarah, mentabdi seseorang, maka wajib untuk diterima jarahnya. Fa idza 'aradahu 'alimun 'adlun mutqin fa hina idzin yudras ma qalahu at-tarafan wa yunzar fi hadzal jarh wa hadzal ta'dil fa in kana al-jarhu mufassaran mubayyanan quddima 'ala at-ta'dil walau kathura 'adadul mu'addilin. Naam. Kalau ternyata dalam satu permasalahan atau seseorang ada seorang alim basir yang mentabdi, mentajrih, mentahzir. Kemudian ada alim lainnya yang ternyata mentadil, memuji. Ya, orang yang ditabdi oleh alim yang pertama tadi. Barakallahu fikum. Maka kata Syekh, di sini baru dipelajari permasalahan. Maka dilihat, kalau ternyata jarahnya itu mufassar, datang dengan data-data, lengkap dengan dalil-dalilnya, maka jarah yang mufassar ini harus dikedepankan di atas ta'dil. Begitu Syekh menyatakan, walaupun yang menta'dil secara kuantitas, secara jumlah lebih banyak dibandingkan yang menjarah, yang menta'dil, mentabdi dan mentahzirnya. Walaupun secara kuantitas, al-mu'addilun, yang menta'dil, yang memuji, yang mentazkiyah, lebih banyak, tetap harus berjalan di atas dalil, kalau ternyata jarahnya itu mufassar, mubayyan, mufassal, lengkap dengan dalil-dalil dan bukti-buktinya, maka wajib diterima. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini sikap ahli sunnah. Bukan kemudian menjadikan masalah ini, ya akhi masih belum sepakat ulama, ya akhi masing-masing ulama kibar. Nah, mereka berijtihad, berarti permasalahan ini permasalahan ijtihadiyah. Lah, ini bukan tarikat ahli sunnah. Ini tarikat ahlul makr. Al-la'abun. Ya, orang-orang yang suka mempermainkan hukum-hukum syariat, mempermainkan fatwa ulama. Hati-hati. Hadha sinf banyak. Salah seorang mahasiswa di Madinah bertanya kepada ana di majlis nasihat. Ustaz, nah, ketika setelah nasihat saya buka pertanyaan, hal yalzam minat tahzir tabdi', apakah konsekuensi harus konsekuensi dari tahzir itu adalah tabdi'? Seorang mahasiswa Madinah di majlis bertanya dengan pertanyaan seperti itu. Nah, hal yalzam minat tahzir tabdi', ya ustaz? Ana tahu orang ini alimul lisan. Nah, senang obrolan-obrolan yang seperti itu. Maka ana katakan kepada dia, antum barakallahu fikum, ada di Madinah, di hadapan antum ada ulama. Masa pertanyaan seperti ini diajukan kepada ana? Mestinya antum tanyakan kepada ulama, masyayikh. Nah, tanyakan. Subhanallah, dia menjawab, sudah Ustaz, sudah saya tanyakan kepada Syekh Muhammad bin Hadi. Ewa, masya Allah. Jawabannya apa? La yalzam. Ewa, apa maksudnya antum tanya kepada ana? Nah, ahlus siyasa ya ikhwan, as-siyasi, yang suka berpolitik itu hati-hati. Nah, itu yang ana ingatkan pada antum, jangan suka masuk pada masail-masail yang antum enggak ngerti maksudnya. Atau masail-masail yang di sana diharapkan sikap antum menjadi lemah terhadap ahlul bid'ah. Atau orang-orang yang memiliki syubhat yang sudah ditahzir. Kembali kepada permasalahan kita, Syekhna Rabbi Hafizahullah membimbing kepada kita bahwa ketika terjadi perbedaan antara dua alim besar, sama-sama alim basir, nah, dalam permasalahan dakwah berbeda penilaiannya, bukan kemudian kita menolak mentah-mentah permasalahan tersebut dengan mengatakan ini kalau begitu masalah ijtihadiyah, kita enggak perlu memperselisihkan ini. Lah, seorang talibul ilm adalah mengembalikan pada qawaid ilmiah. Nah, yaitu kata Syekh, dilihat kalau yang menjarah ternyata mendatangkan hujjah, bayan, mufassar, mufassal, maka wajib diterima. Nah, seperti contohnya tentang Ihya Turats. Nah, ada sebagian ulama kita yang mentazkiyah, sebagian mereka masih hidup, sebagian mereka sudah meninggal dunia atau kebanyakannya telah meninggal dunia. Maka barakallahu fikum, dilihat apakah yang menjarah, mentahdir Ihya Turats mendatangkan hujjah. Kalau jawabannya mendatangkan hujjah, bayan, wajib diterima. Dan ini jawabannya memang. Sebagaimana sudah sering dibahas tentang Jamiat Ihya Turats. Begitu juga tentang Alil Halabi. Jangan kemudian ada yang mengatakan, tapi ada yang membela Ustaz, ada yang mentazkiyah masih. La. Yang menjarah, yang mengatakan bahwa dia berada di atas akidah murjiah, itu datang dengan dalil dan bukti-bukti. Mufassal, mufassar. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ternyata kajian kita ini diikutin di banyak tempat ya. Nah, diikutin sampai di Malaysia dan di Belanda. Nah, ini ada pertanyaan dari Malaysia, ada pertanyaan dari Belanda. Masya Allah. Nah, antum alhamdulillah ada di sini, nikmat. Nah, tapi karena waktu, insya Allah kita akan menjawabnya dalam kesempatan lain. Tapi yang dari Malaysia ini berkata, pertanyaannya ada syubhat ya Ustaz, yang mengambil perkataan ulama ahli sunnah. Seperti perkataan Syekh Ubaid Al-Jabiri dan Syekh Mukbil untuk membela kelompok atau orang yang terjatuh dalam bid'ah. Nah, Syekh Ubaid mengatakan, jika orang yang menyelisihi itu asalnya sunnah, dakwahnya sunnah, dan semua yang datang darinya adalah sunnah, maka kesalahannya ditolak dan tidak diikuti atas kekeliruannya tersebut dengan tetap menjaga kehormatannya. Sudah terjawab ya, syubhat ini. Kalau dia menggunakan ucapan Syekh Ubaid sebagai tameng membela ahlul bid'ah, seperti pembelaan terhadap Alil Halabi. Alil Halabi membantah juga Sayyid Qutb, membantah Safar dan Salman. Juga dia dulu membantah Jamiat Ihya Turats. Dia punya karya-karya judulnya Manhaj Salafus Saleh. Dia juga punya tahqiq, penelitian-penelitian terhadap buku-buku sunnah. Nah, maka ya sudah, kesalahan dia jangan diikuti. Tapi jaga kehormatan dia. Ini syubhat. Jawabannya lah, tidak demikian. Syekh Rabi sudah menjawab tadi. Dari jenis yang ketiga, kalau orang yang jatuh kepada bid'ah tersebut adalah dari kalangan ahlus sunnah dan bid'ahnya adalah bid'ah khafiyah, maka kalau dia sudah meninggal dunia, ya, barakallahu fikum, tetap dijaga kehormatan dia. Nah, tidak boleh ditabdi'. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau dia masih hidup, maka dinasehati, dilakukan penegakan hujah padanya. Ya, kalau dia menerima itu, tentunya yang diharapkan. Kalau dia tetap bersikeras di atas bid'ahnya, maka yubadda'. Alil Halabi termasuk jenis yang seperti ini. Upaya nasihat kepadanya dari Syekh Shalih Al-Fauzan, dari Lajnatul Daimah, dari Syekh Ahmad Al-Najmi, dari Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Rabi' bin Hadi, ternyata nasihat itu tidak membuat dia berkeming dari posisinya dan tetap bersikeras di atas bid'ahnya, bahkan mengeluarkan kaset-kaset, menulis, membantah. Nah, begitu juga Abdul Hasan Al-Ma'ribi. Dulu awal tahdir Syekh Rabi, peringatan Syekh Rabi, dia menyatakan taubat, taubat, rujuk, rujuk. Di Yaman terjadi fitnah, sampai terjadi perselisihan. Ada yang membela Abdul Hasan karena sudah siap rujuk. Sebagian mengatakan, la, dia la'a. Nah, terjadilah perbedaan di Yaman antar duat. Nah, barakallahu fikum. Ambil pelajarannya, ikhwan. Subhanallah, sampai kumpul di hadapan, dia kumpul bersama masyayikh di Madinah. Menyatakan taubatnya, rujuknya, masyayikh waktu itu yang kumpul, termasuk Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Ubaid Al-Jabiri. Nah, menyatakan dia siap rujuk, ya sudah. Nah, subhanallah. Nah, satubdilakal ayyam ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbar man lam tuzawwidi. Perjalanan hari ini akan menampakkan kepada anda sesuatu yang anda dahulu tidak tahu tentangnya, dan akan datang kepada anda Seorang membawa berita, membawa informasi tentang sebuah permasalahan yang Anda tidak memberi tugas kepada orang tersebut untuk mencari berita. Ya. Barakallahu fikum. Bersama waktu, Allah tampakkan bahwa dia tidak jujur dalam janji rujuknya dan taubatnya. Terus akhirnya dia seperti ini kondisinya bersama ahlul bid'ah, membela ahlul bid'ah. Nah, sampai berhasil mempengaruhi ulama Abul Hasan dengan kepandaian lisannya. Sampai keluarlah sebuah karya dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah. Yang berjudul Rifqan Ahli Sunnah Bi Ahli Sunnah. Bersikap lembutlah wahai ahli sunnah terhadap sesama ahli sunnah. Syekh Abdul Muhsin sampai membela Abul Hasan. Ya. Karena kepandaian lisannya tadi mempermainkan la'ab, mutalawin. Barakallahu fikum. Makir. Nah. Pada waktu itu terjadi perbedaan di dalam menyikapi Abul Hasan. Tapi subhanallah Allah tambahkan ya ikhwan. Maka dari itu hati-hati minal la'abin wal mutalawinin dalam bidang manhaj, dalam bidang dakwah, fatwa ulama. Jangan disamakan dengan la'abun di ma'had kita. La'ab, enggak belajar serius si fulan. La'ab, malas. Beda. Ya akhi. Hadza la'ab mempermainkan fatwa. Alimul lisan mempermainkan sikap-sikap dakwah. Nah, intabihu. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan tadi di sini, Ja'far Umar Talib termasuk jenis yang keberapa? Nah, jenis yang ketiga. Dulu dia berada di atas sunnah, berdakwah kepada sunnah, ya, barakallahu fikum. Kemudian jatuh kepada bid'ah-bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Maka para asatidzah berupaya untuk menasihati dia dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari majlis ke majlis. Naam, dengan berbagai cara, dengan lembut, dengan hikmah, sampai akhirnya disampaikan kepada ulama, ulama menasehatinya, tapi dia terus membantah nasihat demi nasihat tersebut, tidak peduli terhadap nasihat-nasihat asatidzah dan bahkan nasihat ulama. Maka orang ini dikatakan mubtadi'. Naam, mubtadi'. Sekarang dia sudah berakidah khawarij, kumpul dengan sufi menjadi sufi, kumpul dengan liberal menjadi liberal, kumpul dengan Kristen, dia siap untuk tertawa ria dengan orang-orang Kristen. Nah, barakallahu fikum. Ini jawabannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita lanjutkan insyaallah faedah-faedah lainnya pada majlis berikutnya bi'idznillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.